Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyara ikhwati fillah azani wa azakum Allah. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian kenikmatan kepada kita semua. Terkhusus pada hari ini, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang keempat, dan insyaallah akan kita lewati biinnillahi azza wajal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua, terlebih kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan ibadah yang di dalamnya dilipat gandakan sekian pahala dari amalan-amalan soleh. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada sore hari ini, pada ba'dal asr ini, insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan pelajaran kita seputar fikhu siyam atau kitabus siyam dari al-fikhu al-muyassar, yang membahas seputar hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan definisi daripada puasa dan juga rukun-rukun dari puasa. Bahwasanya puasa itu memiliki dua rukun. Yang pertama adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dimulai dari terbit fajar sampai dengan masuknya waktu maghrib atau terbenamnya matahari. Kemudian rukun yang kedua adalah niat, dan ini berlaku pada setiap ibadah. Tidak sah sebuah ibadah tanpa niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya, itu tergantung dengan niat. Begitu juga besar kecilnya sebuah pahala dari sebuah ibadah juga tergantung dengan niat. Semakin seorang ikhlas lillahi ta'ala melakukan sebuah ibadah, maka semakin besar ganjaran atau pahala yang akan ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar hukum daripada puasa Ramadan. Dan telah kita sebutkan bahwasanya puasa Ramadan ini adalah puasa yang wajib dan termasuk daripada salah satu dari rukun-rukun Islam. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut dan telah kita bacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Begitu juga surat Al-Baqarah ayat 185. Kita lanjutkan ke dalil berikutnya yang menjelaskan tentang wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Kata mu'alif di sini, kata penulis di sini, walima rawahu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib, itu berdasarkan sebuah riwayat dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, dalam hadis yang ma'ruf. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, agama Islam ini dibangun di atas lima perkara, atau yang lebih dikenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan persaksian ini, seorang yang tadinya kafir menjadi muslim, yang tadinya dia na'am dihalalkan darahnya menjadi haram untuk ditumpahkan darahnya. Nah, begitu juga kehormatannya, ya. Begitu juga, ya, na'am apa saja yang ada pada seorang muslim tersebut. Kemudian rukun yang kedua dari rukun Islam adalah wa iqamus shalah, menegakkan salat. Dan salat adalah umudul Islam, ya, tiangnya agama Islam. Karena tegaknya agama seorang itu dengan dia mengerjakan salat. Kalau dia tidak mengerjakan salat, berarti dia tidak menegakkan agamanya. Dan salat disebutkan oleh para ulama di antara fungsinya adalah al-furqan, sebagai pembeda antara seorang muslim dengan non-muslim. Jadi kita melihat seorang itu muslim atau non-muslim, ada caranya. Di antaranya adalah dengan kita melihat dia sholat. Dan karena sholat ini adalah na'am sesuatu yang nampak, yang bisa membedakan seorang itu muslim atau non-muslim. Ya, sebab itu fungsinya adalah sebagai al-furqan. Nah, dan sholat juga, ya, adalah salah satu amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyam as-sholat. Bahwasanya amalan yang pertama kali nanti dihisab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah sholat. Maka oleh sebab itu, ya, tak kalah kita masih diberikan kesempatan beribadah terkhusus sholat di muka bumi ini, hendaklah kita memperbagus sholat kita dengan cara memperbaiki niat-niat kita tak kalah sholat. Begitu juga dengan cara mengikuti petunjuk atau tuntunan sholat yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, apabila kita ikhlas lillahi ta'ala, begitu juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah ibadah sholat kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara juga keutamaan sholat, sebutkan oleh para ulama bahwasanya sholat ini adalah diantara kekhususannya, keistimewaannya adalah sebuah ibadah yang langsung diterima kewajibannya, perintahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ibadah-ibadah yang lain itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Karena tugas malaikat Jibril alaihi salam adalah penyampai wahyu. Nah, berbeda dengan syariat salat. Syariat salat ini ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara langsung tanpa melalui ya, tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihi salam terlebih dahulu baru disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya adalah 50 waktu. Ya. Kemudian diringankan menjadi yang 40 waktu. Ya, atas saran dari Nabi Musa alaihi salam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban salat yang awalnya 50 waktu, beliau turun ke langit yang ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam menyarankan farji' ila rabbik ya fas'alhu at-takhfif. Ya, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Pintalah keringanan untuk salat. Ya, karena umat beliau tidak akan mampu melakukannya. Ya, kembali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ke langit yang ke-7. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Ya, diringankan menjadi 40 waktu. Turun lagi ke langit ke-6. Ya, bertemu lagi Nabi Musa alaihi salam. Diberikan saran yang sama, dikurangi menjadi 30, kemudian 20, terus berbolak-balik sampailah 5 waktu. Ya, itu pun disarankan lagi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya malu. Ya, walakin astahyaitu wa arda kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sudah terlalu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau enggan untuk meminta ya keringanan dan beliau menerima. Ya, jadi ini asal muasal salat 5 waktu, asalnya 50 waktu. Ya. Naam. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Ya, bayangkan ya, kalau seandainya salat 5 waktu ini naam diwajibkan itu menjadi 50 waktu. Alangkah banyaknya manusia yang tidak salat. Ya, alangkah banyaknya manusia yang meninggalkan salat. 5 waktu saja itu banyak di antara manusia ya, yaitu dari kalangan kaum muslimin yang meninggalkan salat. Ya, padahal tatkala dia mengerjakan salat mungkin ya, dia menghabiskan hanya 5 menit mungkin ya. Nah, tidak terlalu lama dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang ia lakukan. Itu saja masih banyak manusia yang meninggalkan karena sibuk bekerja ya, karena tidak sempat. Naam. Dan alasan-alasan yang lainnya. Lebih-lebih kalau salat itu diwajibkan 50 waktu, maka lebih banyak lagi manusia yang meninggalkan salat. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah wa'ita'uz zakah. Ya, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat adalah wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini syahid dari hadis ini. Ya, bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya. Salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan rukun yang kelima adalah wahajju baitillah man istata'a ilaihi sabila. Dan berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke Baitullah bagi orang yang mampu menuju ke sana. Ya, baik dia memiliki bekal yang disebutkan oleh sebagian para ulama, mampu di sini ada dua. Ya, mampu dari segi harta. Ya, yaitu ada bekal yang menyampaikan dia naam ke Mekah untuk melakukan haji. Begitu juga dia punya bekal untuk keluarga yang ia tinggalkan. Ya, begitu juga dia ya punya kendaraan, ini juga termasuk bekal yang bisa dia menyampaikan ya ke Mekah dan juga yang bisa mengantar dia kembali ke negerinya. Dan termasuk juga naam mampu di sini adalah dari segi fisik. Ya. Naam. Apabila terpenuhi ya dua syarat ini, mampu dari segi harta ada kendaraan, ada bekal yang na'am, yang bisa dia makan selama melakukan ibadah haji, ya, kemudian ada kendaraan yang bisa menyampaikannya ke sana, kemudian juga yang bisa mengembalikan dia, itu juga bekal keluarga yang ia tinggalkan. Dan syarat yang kedua adalah dia mampu secara fisik. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka wajib baginya berpuasa. Ya, wajib baginya berpuasa. Ya, apabila salah satunya na'am tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban ini. Ya, dia tidak mampu dari segi harta, ya. Nah, maka tidak diwajibkan atasnya berhaji, ya, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tetapi di sana khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang tidak mampu secara fisik. Ya, dia memiliki harta. Nah, hartanya banyak. Ya. Bahkan lebih-lebih. Ya, sangat kecil bagi dirinya untuk melakukan ibadah haji. Akan tetapi secara fisik dia tidak mampu. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyebutkan gugur kewajibannya, sebagian menyebutkan ya tetap wajib dengan cara dibadalkan. Ya. Digantikan posisi dia, dihajikan oleh orang lain. Apakah itu ya karib kerabatnya, keluarganya, atau orang lain, dengan syarat orang yang membadalkan tersebut adalah sudah haji. Ini syarat badal yang disebutkan oleh para ulama. Yang tidak boleh membadalkan haji orang yang berhaji itu belum haji, karena hukum badal itu sunnah. Ya, jadi dia dahulu harus haji. Ya, dia dulu yang diwajibkan haji, baru na'am menghajikan orang lain. Ya, jadi syarat badal itu menghajikan orang tua kita yang tidak mampu secara fisik, atau orang lain, ya, kita dahulu terlebih dahulu telah melakukan haji. Kemudian dalil berikutnya tentang kewajiban puasa adalah walima rawahu Talha ibnu Ubaidillah, dan berdasarkan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah, anna arabian ja'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ir ar-ra'si, bahwasanya ya, ada seorang Arab Baduy mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Ya, dan banyak hadis-hadis yang semisal dengan ini. Naam. Ya, terkadang Arab Baduy, namanya Arab Baduy, orang pedalaman. Naam. Terkadang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, dengan kurang adab. Tapi dari sisi yang lain ada hikmah sebenarnya. Ya, sebagian para sahabat atau para sahabat secara umum itu senang kalau Arab Baduy itu mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu mungkin di sisi para sahabat enggan untuk menanyakannya. Ya, mereka sungkan menanyakannya, tetapi dengan datangnya Arab Baduy itu mereka senang karena ada yang telah mewakili. Ya, mereka yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Arab Baduy ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbiruni madza faradallahu alayya minas siyam, wahai Rasulullah, ya, beritahukanlah kepadaku na'am terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diriku, terhadap ya perintah puasa. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahrul ramadhan, ya, berpuasa di bulan Ramadhan. Nah, maka ini syahidnya. Ya, tak kala Arab Baduy ini bertanya apa yang diwajibkan kepada orang tersebut, ke Arab Baduy tersebut, ya, dari amalan puasa. Ternyata yang diwajibkan apa? Syahrul Ramadhan. Berpuasa di bulan Ramadhan. Yang menunjukkan berpuasa di bulan Ramadhan itu hukumnya wajib. Kemudian Arab Baduy ini bertanya lagi, qal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban puasa yang lain atas diriku? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lah, tidak ada, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali sesuatu yang sunnah, ya, al-hadith. Ini dalil yang berikutnya tentang wajibnya puasa. Kemudian dalil berikutnya tentang wajibnya puasa adalah waqad ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Dan umat Islam, ya terkhusus para ulama, ya, mereka telah bersepakat tentang wajibnya berpuasa. Naam. Dan ini tidak ada yang khilaf tentangnya. Ya, seluruh kaum muslimin, seluruh ulama, ya, mereka berpendapat bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan itu wajib. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama sebuah kaidah, ya, man ankara amrun ma'luman bidurorati faqad kafar. Barang siapa yang menolak sebuah kewajiban yang sudah disepakati oleh para ulama, ya, oleh umat ini diketahui secara umum khalayak ramai tentang kewajibannya, dan dia menolak kewajibannya, maka sungguh dia telah kafir, ya, walaupun dia melakukannya. Ada misalnya orang berpendapat sholat lima waktu itu tidak wajib, ya, hukumnya sunnah misalnya, dia berpendapat demikian. Ya, siapa yang mau ngerjakan silakan, siapa yang tidak mau ya sudah. Dalam keadaan dia mengerjakan misalnya, ya, maka dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, perkara sholat lima waktu itu perkara yang umum, yang sudah diketahui, ya, oleh kaum muslimin secara umum. Hampir tidak ada yang tidak mengetahui bahwasanya sholat lima waktu itu wajib. Maka barang siapa yang berpendapat demikian, walaupun dia mengerjakan sholat, maka dia dihukumi kafir menurut pendapat sebagian para ulama. Nah, kecuali kalau betul-betul dia tidak mengetahui kewajiban sholat. Contoh misalnya dia baru masuk Islam, misal contoh, ya, dia baru bersahadat misalnya, atau mungkin dia tinggal di pedalaman yang tidak tersentuh, ya, dengan enam ajaran Islam. Mungkin dia sekedar tahunya Islam-Islam saja, dia tidak tahu kewajiban sholat, puasa misalnya. Dan ini hampir mustahil, hampir tidak ada di zaman ini dengan kemajuan-kemajuan yang ada, ya, HP, internet, ya, bahkan kita di tengah hutan pun bisa mengakses internet, ya, hampir tidak ada, ya, naam, wilayah-wilayah yang dibuka. Jadi hampir tidak ada kalau beralasan, ya, orang yang jahil yang seperti ini, ya, jahil yang seperti ini. Oleh sebab itu jahil dibahas oleh para ulama, ada jahil yang ma'dzur, ada jahil yang ghairu ma'dzur. Ya, ada jahil yang itu diberikan udzur, ya, seperti jahil yang telah kita sebutkan, betul-betul dia tidak mengetahui, belum ada yang menyampaikan, orang yang menyampaikan kepada dirinya, ya. Nah, ada jahil yang tidak diberikan udzur, ya, yaitu orang-orang yang sudah sampai hujjah kepadanya, atau orang yang malas belajar dalam keadaan di sisi atau di sekitarnya telah banyak penuntut ilmu, telah banyak dakwah-dakwah halus sunnah, tapi dia tetap memilih, ya, di jalan naam yang salah. Maka jahil yang seperti ini, ya, tidak dimaafkan, karena telah hujjah, telah tegak hujjah di tengah-tengah, ya, orang tersebut, ya, sudah ada halus sunnah, sudah ada da'i-da'i halus sunnah, telah banyak beredar, ya, majalah-majalah, ya, ataupun literatur-literatur, ya, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ahlu sunnah. Nah, jadi kalau ada orang yang berhujjah dengan kejahilan, maka ini, ya, naam, tidak bisa naam diterima, ya, karena, ya, agama Islam itu telah tersebar, ya, terkhusus, ya, ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kita lanjutkan. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati ullimat biddini bidururah minad dini bidururah. Dan bahwasanya puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam yang telah diketahui secara umum, ya, hampir tidak ada yang tidak mengetahui puasa itu wajib, ya, atau preman pasar pun tahu, ya, puasa itu wajib. Nah, kemudian kata mualif di sini, wa anna munkirahu kafir. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa yang telah kita sebutkan, ya, maka dihukumi kafir, murtadun anil Islam, ya, dia keluar dari agama Islam, ya. Ini hukum bagi orang yang mengingkari kewajiban, dan ini hukum umum, ya, hukum umum, kaedah umum. Itu juga kaedah umum, barang siapa yang menyembelih, ya, kepada selain Allah, maka dia syirik besar keluar dari agama Islam, ini kaidah umum. Ya. Adapun kaidah khusus dalam tabdi', takfir, tafsik, mentabdi'kan seseorang, seorang dihukumi ahlul bid'ah, dia dedengkot bid'ah, ya, penyeru bid'ah, atau tafsik, ya, dia ahli fasik, atau takfir, dia sudah kafir. Kaidah-kaidah seperti ini, ya, harus memenuhi syurut, syurut secara khusus. Ya, tidak boleh seorang, ya, seenaknya atau bermudah-mudahan, ya, memponis, memberikan, ya, stempel kepada orang lain, dia itu ahlul bid'ah, dia itu ahlul fasik, dia itu telah keluar dari agama Islam dalam keadaan syarat-syaratnya belum terpenuhi. Ya, karena mengeluarkan seorang naam dari Islam menuju kafir ini perkara besar. Ya, perkara besar dan tidak boleh sembarang orang. Di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, ya, dari syarat-syarat takfir, yang pertama adalah naam telah hujjah, telah tegak hujjah atasnya. Ya. Ada orang yang mendatangi orang tersebut, menasihatinya. Ya. Siapa tahu dia melakukan itu karena jahil, karena banyak di sana mawani' takfir, pencegah-pencegah kekafiran. Bisa jadi orangnya jahil dan ini mawani' terbesar. Betapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan, kesirikan, kebid'ahan itu dikarenakan kebodohan. Bisa kita tanyakan kepada orang-orang awam, ya, kenapa dia melakukan ini? Biasanya ikut-ikutan. Ya, biasanya ikut-ikutan. Ya, dia taunya yang banyak saja yang benar. Ya, bahkan ada sebagian kaum muslimin, ya, biasanya kata mereka yang banyak itu yang benar. Kalaupun masuk neraka, bareng-bareng kita masuk neraka katanya. Sekalian banyak. Ini kaidah orang awam. Ya. Naam, kalaupun masuk neraka, kita masuk neraka bareng-bareng katanya. Rame-rame. Naam. Ya. Jadi ini di antara mawani' kekafiran. Bisa jadi orangnya itu jahil. Dan inilah sebab terbesar yang seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Rata-rata jahil. Ya, rata-rata jahil. Mawani' kekafiran berikutnya adalah bisa jadi seorang itu lupa. Ya, tidak sengaja lupa. Ya, dan lupa ini senantiasa ada pada diri manusia. Ya. Naam, seperti apa? Naam, tentang kisah, ya. Naam, seorang yang melakukan perjalanan di padang pasir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba naam, ya, unta yang membawa bekal-bekal dirinya, ya, itu hilang. Lari, kabur. Ya, dia putus asa. Ya, dia putus asa. Nah, karena terkait dengan nyawanya. Tiba-tiba unta tersebut kembali di hadapannya, saking senangnya, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah lisannya, salah caranya. Ya, dia mengatakan, "Ya Allah, Allahumma anta abduk wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku kalau diterjemahkan. Aku adalah Rabbmu. Nah, ini ucapan kekufuran disebutkan oleh para ulama. Ya, akan tetapi orang tersebut mengucapkannya bukan karena sengaja. Karena saking senangnya, ya, karena untahnya yang membawa barang-barangnya itu kembali, saking senangnya dia salah ucap. Ya, maka dari sinilah diambil istinbat oleh para ulama, di antara mawani' kekafiran itu adalah lupa. Ya. Nah, mungkin juga mawani' yang lain, yaitu keterpaksaan. Ya, seperti yang dialami oleh keluarganya Ammar bin Yasir. Ya, keluarganya Ammar bin Yasir. Ya. Beliau terpaksa melakukan perbuatan kekufuran. Ya. Nah, karena dipaksa oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Karena ibunya sendiri, ya, dibunuh di depannya. Itu Sumayyah. Ya, Sahidah yang pertama, ya, dalam sejarah Islam. dibunuh ibunya di hadapan beliau, ancaman itu nyata. Ya, dibunuh. Orang tuanya juga diancam dan keselamatan nyawanya pun diancam. Sehingga terpaksa beliau yang mengucapkan atau melakukan perbuatan kekufuran. Dan hal ini disampaikan, ya, perbuatan beliau ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui sebab-musababnya. Ya, apa yang telah dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apabila beliau secara makna, apabila beliau dipaksa kembali, pa'ud, ulangi, lakukan seperti semula. Ya. Nah, dari sini juga disebutkan oleh para ulama, di antara mawani' kekafiran itu adalah terpaksa. Seorang dipaksa, akan tetapi paksaan tersebut jelas bukan sesuatu yang diduga-duga. Ya, prasangka-prasangka, tapi jelas. Ya. Oleh sebab itu di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, pada saat itu na'am terjadi fitnah khuluqul Quran. Ya, sebuah akidah yang batil, dan itu menjadi na'am akidah negara pada saat itu, yang wajib diyakini oleh masyarakat pada saat itu, karena negara yang mewajibkan. Ya, harus rakyatnya meyakini Al-Quran itu makhluk, karena pada saat itu penguasa dibisiki, ya, oleh na'am orang-orang menyimpang, ya, dari musuh-musuh Islam, ya, dari orang-orang tasawuf, ya, na'am. Jadi dibisiki penguasa pada saat itu, sehingga penguasa mewajibkan kepada rakyatnya harus meyakini Al-Quran itu makhluk. Ya, dan itu diyakini, ada yang meyakini, ada yang terpaksa, sebagian para ulama terpaksa melakukannya. Dan itu diberikan uzur oleh para ulama. Ya, tersisalah hanya Imam Ahmad rahimahullah yang tidak mengatakannya. Ya, beliau tetap mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Sehingga bersiko bagi beliau, sehingga akibatnya beliau dipenjara dalam 3 periode pemerintahan dan dicambuk. Ya, padahal pada saat itu kalaupun beliau mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, itu uzur, karena telah dikatakan oleh sebagian para ulama. Ya, tetapi beliau tidak mau mengatakannya. Ya, karena beliau adalah ulama yang menjadi panutan pada saat itu. Ya, bisa jadi kalau beliau mengatakannya pada saat ini akidah tersebut, ya, akan diyakini. Nah, alhamdulillah beliau tetap tegar dan akhirnya kebenaran itu, ya, muncul. Ya, pada, ya, khalifah yang ketiga, pemerintahan yang ketiga, dan beliau dibebaskan. Nah, dan disebutkan kalau tidak salah sebagian para ulama yang terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk itu tidak ditegur, ya, oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya, selepas daripada fitnah khuluqul Quran, karena beliau, ya, na'am, dalam rangka, ya, menegur ulama tersebut, ya, padahal itu tidak salah karena sesuatu yang terpaksa. Jadi ini diantara mawani' kekafiran. Tidak bisa seorang itu asal saja dikafirkan. Ya, lebih-lebih pemerintah. Ya, lebih-lebih pemerintah kaum muslimin. Ya, tidak boleh sembarang kita mengkafirkan pemerintah itu tagut. Karena ada sebagian dari kelompok-kelompok Islam yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, bahkan mengkafirkan pemerintahnya sendiri. Ya, mengkafirkan pemerintahnya sendiri. Ya, padahal di sana banyak sekali mawani' kekafiran. Ya, bisa jadi dia terpaksa. Ya, karena memang qadarullah ma syaa fa'al. Ya, na'am, falsafah negara dari dahulu itu yang digunakan, sehingga dia harus mengikuti aturan itu dalam keadaan dalam hatinya dia meyakini bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah yang paling benar. Karena dia terpaksa, ya, dia harus mengikutinya. Maka oleh sebab itu orang yang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Ya, tidak bisa dikafirkan. Dan mawani' yang lain. Ya, jadi tidak diperbolehkan seorang membawa kaidah umum, ya, itu dipraktikkan ke khusus. Ya. Nah, mentafsik, mentabdi', mentakfir itu adalah urusan besar dan ini diserahkan oleh orang-orang yang betul-betul berilmu dari kalangan para ulama. Tidak boleh sembarang orang memponis kita serahkan kepada ahlinya, kita tanyakan, ya, naam, kita serahkan hukumnya, ya, mereka yang menyelesaikannya. Dan tidak boleh kita sembarangan yang memponis seseorang. Dan dari sini pula, naam, memberikan faedah kepada kita bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, terkhusus salafiyin, adalah firqah yang sangat berhati-hati, ya, yang sangat berhati-hati di dalam memponis seseorang. Maka tidaklah benar atau dusta besar, ya, yang disebutkan oleh sebagian kelompok, sebagian orang-orang yang menuduh, ya, orang salafiyin itu yang mudah mengkopar kafirkan, kata mereka, dikit sedikit-sedikit kopar kafir, radikal radikul dan seterusnya. Ini bahan, ya, ketawaan, ya, di media-media sosial, ya, mudah sekali menuduh ahlu sunnah salafiyin sebagai pihak yang tasyaddud, ya, pihak yang sangat keras, yang sangat bermudah-mudahan. Bahkan ada yang menuduh dengan tuduhan yang betul-betul fitnah besar, yang menuduh bahwasannya, ya, ajaran salafi, ya, itu adalah pintu masuk daripada terorisme. Maka ini tidaklah benar, ya. Nah, bisa dibuktikan, ya, bisa dicek, ya, di kitab-kitab ahlu sunnah, tulisan-tulisan ahlu sunnah, baik itu kitab-kitab berbahasa Arab ataupun terjemahan-terjemahan, tidak ada satupun di situ yang memerintahkan, membolehkan untuk memberontak kepada kaum muslim, kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, walaupun mereka itu zalim, anggaplah mereka zalim misalnya. Alhamdulillah pemerintah kita tidak zalim. Ya. Nah, sebatas, ya, apa yang kita ketahui. Ya. Jadi kita harus taat kepada pemerintah. Ya. Kalau mau minta bukti, lihatlah, bacalah kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Ya, baik itu kitab-kitab akidah mereka, kitab-kitab berudud, ya, yang ada, ya, pada ahlu sunnah. Begitu juga ceramah-ceramah mereka. Ya. Bahkan kalau boleh perlu, silakan datangi, ya, majelis-majelis ahlu sunnah. Tidak akan didapati satupun di majelis itu mencelah pemerintah. Ya, bahkan mendoakan kebaikan pemerintah, penguasa. Ya, ini pada hakikatnya yang ada pada ajaran ahlu sunnah wal jamaah, yang mengajak senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengajak senantiasa taat kepada pemerintah. Tidak boleh, ya, berdemo, ya, tidak boleh, nah, menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah, baik itu di majelis-majelis resmi, di seminar-seminar, ya, di ceramah-ceramah, di mimbar-mimbar, ataupun di luar daripada resmi, ya, majelis kopi misalnya, duduk-duduk di warung atau duduk-duduk di rumah teman kita, menjelekkan, ya, pemerintah, menganggap pemerintah ini zalim, korupsi, ya, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Naam, ya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, diharamkan seorang, naam, menyebutkan aib, ya, pemerintah, baik itu di khalayak ramai ataupun yang lainnya. Jadi tidak benar kalau menuduh ahlu sunnah salafiyin itu sebagai pintu masuk dari ajaran radikal. Malah sebaliknya, kalau seorang itu betul-betul yang mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, Pak, insya Allah dia akan terarah. Ya, dia akan terarah. Ya, dia akan tahu apa yang dia harus lakukan, ya, kepada pemerintahnya. Ya, kalau betul-betul, ya, dia mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjutkan. Kata mu'alib di sini, fathabata bidzalika fardiyatus shaumi bil kitab wa sunnah wal ijma'. Maka dengan dalil-dalil tersebut telah tetaplah tentang wajibnya puasa berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah dan ijma', ya, para ulama, wa jama'al muslimun ala kufrin man ankarahu, dan telah sepakat, ya, kaum muslimin tentang kafirnya orang yang meninggalkan puasa. Ini kaidah umum yang telah kita sebutkan. Dan masalah yang berikutnya yang kita akan bahas adalah al-masalatu tsalitsa aqsamu siyam. Ya, macam-macam puasa. As-siyamu qisman. Puasa itu secara umum ya ada dua macam. Ya, secara umum dimasukkan ke dalam dua macam besar ini. Wajibun wa tatawwu'un. Yang pertama adalah puasa wajib. Yang kedua adalah puasa sunnah. Wal wajibu yunqasamu ila thalathati aqsam. Dan puasa wajib itu ada tiga macam. Yang pertama adalah shaum Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah shaumul kafarat. Ya, puasa dikarenakan membayar kafarah. Apakah itu melanggar sumpah? Di antara kafarah melanggar sumpah ya adalah berpuasa atau zihar ya. Nam atau mendatangi istri ya yang sudah menikah ya di bulan Ramadan. Di antara kafarahnya adalah berpuasa dan itu wajib hukumnya. Yang ketiga adalah saumun nazar, berpuasa nazar. Ini juga wajib. Dan nazar disebutkan oleh para ulama hukum asal nazar itu makruh. Ya. Hukum asal nazar itu makruh, dibenci. Ya. Dari sisi mana? Disebutkan oleh para ulama ya karena nazar ini timbul dari seorang yang bakhil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau beribadah kecuali ada upah yang langsung. Dia mau beribadah kalau langsung kelihatan upahnya, hasilnya. Ya, contoh misalnya kalau saya misalnya ya lulus ujian, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi dia berpuasa itu karena ingin mendapatkan upah. Ya, oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, nazar ini la yakhruju illa minal bakhil. Tidaklah keluar dari orang yang bakhil. Ini hukum asal nazar. Hukum asalnya adalah makruh, dibenci. Akan tetapi ya dia bisa berpindah menjadi wajib. Ya, dia bisa berpindah menjadi wajib kalau nazarnya itu ketaatan yang tadinya makruh. Ya, kalau ternyata apa yang dia nazarkan itu terpenuhi, maka ibadah yang dia nazarkan itu menjadi wajib. Dan nazar pula disebutkan oleh keterangan para ulama tidak akan merubah takdir. Ya, nazar itu tidak akan merubah takdir. Ya, kita bernazar ataupun tidak itu tidak akan merubah takdir. Ya Allahu taala alam bisawab. Kemudian kata mualif di sini wal kalamu huna yan hasiru fi shaumi Ramadan. Dan pembicaraan kita di sini adalah terbatas pada puasa Ramadan. Jadi mu'alib di sini dalam kitab Al-Fiqhu Munyassar di sini yang membahas kitab siam yang dimasukkan adalah siam Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu' dan juga puasa sunnah, amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi'ha. Adapun pembahasan-pembahasan yang lain dari puasa itu akan datang pada tempatnya. Insyaallah taala. Kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.